kita melanjutkan kitab Sahih Al-Bukhari. Dan kita masih di kitab Al-Iman. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan kembali tentang cabang-cabang keimanan. Telah kita sebutkan sebelumnya tentang cabang-cabang kekufuran, di mana kekufuran memiliki banyak cabang, sehingga ada kufur yang mengeluarkan seseorang dari Islam, ada kufur yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Demikian juga kemunafikan ada dua macam. Ada kemunafikan yang besar, yaitu orang yang hatinya kufur tetapi bisa menutup kekufuran dengan keislaman secara zahir. Zahirnya Islam tetapi hatinya kufur, dan orang itu kekal neraka jahanam. Yang kedua, ada kemunafikan yang sifatnya kemunafikan kecil, di mana hatinya mukmin, cuma perbuatan dia mirip dengan orang-orang munafik, sehingga terkadang dinamakan perbuatannya dengan munafik, tetapi orangnya tidak dihukumi sebagai orang munafik. Kemudian kita masuk di pembahasan lanjutan tentang cabang-cabang keimanan. Kita masuk bab yang ke-25. Bab qiyamu lailatul qadri minal iman. Bab salat malam di malam lailatul qadar termasuk bagian dari keimanan. Hadis nomor 35, Al-Imam Bukhari beliau berkata, haddatsana Abu Yaman, telah mengabarkan kepada kami Abu Yaman berkata, akhbarana Syu'aib, telah mengabarkan kepada kami Syu'aib. Qala, beliau berkata, haddatsana Abu Zinad, telah mengabarkan kepada kami Abu Zinad, anil A'raj, dari Al-A'raj, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man yakum lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Siapa yang berdiri salat malam Lailatul Qadar karena iman dia kepada Allah Ta'ala, wa ihtisaban karena dia mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, dosa-dosa yang telah lalu semuanya akan dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Dalam hadis ini, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala beliau menyebutkan tentang keutamaan sholat malam di malam Lailatul Qadar, dan beliau mengatakan, dan itu termasuk bagian dari keimanan. Berarti sholat itu termasuk iman. Sholat itu termasuk iman. Padahal sholat itu ada gerakan, kemudian ada ucapan, demikian juga ada hati seperti khusyuk, seperti niat, menunjukkan kepada kita tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang mengatakan iman itu ucapan dengan lisan, perbuatan dengan anggota badan, dan keyakinan dalam hati. Sehingga sering saya sebutkan di sini bahwa mengartikan iman dengan keyakinan itu keliru faham, karena iman bukan hanya keyakinan. Sehingga iman itu bukan keyakinan, walaupun kita sering sekali marah seperti itu, iman itu ya iman kita, keyakinan kita, seakan-akan iman itu keyakinan. Kalau iman itu keyakinan, maka itu mirip dengan akidah murjiah. Akidah murjiah, yang murjiah tidak memasukkan amal anggota badan dalam masuk iman. Sehingga kita katakan terus iman itu apa? Iman itu ucapan, perbuatan, keyakinan. Sedangkan mengkhususkan iman itu hanya keyakinan, iman itu keyakinan, itu fatal, itu kesalahan fatal, karena iman bukan hanya keyakinan. Maka nanti membedakan antara ahlu sunnah dengan murjiah itu masalah amalan anggota badan termasuk iman atau tidak. Ahlu sunnah mengatakan termasuk iman, sedangkan orang-orang murjiah mengatakan tidak. Sehingga iman itu cuma urusan hati. Kalau murjiah itu mengatakan iman itu urusan hati, sehingga mereka mengatakan iman itu keyakinan. Orang meyakini kebenaran, dia sudah mukmin. Kalau kita mengatakan enggak, belum tentu. Orang meyakini kebenaran, kalau dia tidak mengucapkan dan tidak mengamalkan, maka dia belum mukmin. Sehingga iman itu cakupannya luas. Maka mengkhususkan iman dengan keyakinan itu fatal kesalahannya. Cuma kalau bahasa kita sudah seperti itu, karena bahasa Indonesia itu sudah seperti itu, sehingga sering kita katakan iman itu keyakinan. Kita perbaiki iman kita, kita perbaiki keyakinan kita, seakan-akan iman itu ya keyakinan, itu tidak. Tapi karena sudah ya bahasa kita itu sudah seperti itu, maka terkadang lisan kita itu sering mengatakan seperti itu, padahal itu kesalahan fatal. Sehingga semua bentuk ibadah, kebaikan, itu semuanya merupakan cabang-cabang keimanan. Di sini kalau di sini Imam Bukhari menyebutkan termasuk sholat malam di malam Lailatul Qadar, itu termasuk cabang dari keimanan. Dan Rasulullah di sini belum mengatakan man yakum Lailatul Qadri, siapa yang sholat di malam Lailatul Qadar imanan wa hisaban, iman yaitu dia mengimani tentang keutamaan itu, tentang keutamaan Lailatul Qadar, dia itu mengamalkan karena iman dia. Wa hisaban, yang kedua dia mengamalkan sholat malam karena ihtisab, mengharapkan pahala. Berarti menunjukkan bahwa amal soleh tidak akan bermanfaat kalau tidak didasari dengan iman. Berarti kalau kita itu enggak mukmin, entah beriman kepada Allah dan Rasul atau amalan rukun iman, atau kita meyakini sunnahnya atau wajibnya perkara itu, karena itu perintah Allah Ta'ala, maka amal soleh kita itu enggak bermanfaat. Sehingga amal soleh itu harus dibarengi dengan iman. Nah itu orang-orang kafir yang mereka itu tidak mukmin, walaupun mereka berbuat kebaikan, sedekah, mereka juga bagi semua orang tua. Orang-orang kafir itu banyak membantu orang-orang miskin, luar biasa mereka ini. Apakah amal mereka itu diterima oleh Allah Ta'ala? Tidak, karena mereka tidak mukmin. Mereka tidak mukmin. Amal soleh yang diterima oleh Allah hanya amal soleh yang dikerjakan dari orang mukmin. Orang kafir tidak diterima sama sekali. Tapi kalau pertanyaan terus, orang kafir itu kalau beramal soleh dibalas oleh Allah tidak, beramal kebaikan mereka itu? Kalau urusan dibalas, iya. Karena beda antara dibalas dengan diterima. Kalau dibalas itu Allah tidak akan menzalimi. Fa ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, siapa yang berbuat kebaikan walaupun satu biji sawi dibalas sama Allah Ta'ala. Cuma kalau diterima, belum tentu diterima. Ada amal yang dibalas sama Allah Ta'ala tapi tidak diterima. Maksudnya diterima itu apa? Di hari kiamat. Maksudnya diterima itu di hari kiamat, Allah menerima amal itu. Orang kafir kalau dia itu berbuat kebaikan, Allah balas. Karena janji Allah Ta'ala, siapa yang berbuat kebaikan walaupun satu biji sawi akan mendapatkan balasan. Tapi balasannya cuma di dunia. Allah tambahkan rezeki, Allah tambahkan kesehatan, Allah berikan istri yang baik, anak yang bakti. Itu termasuk balasan kebaikan orang kafir. Sedangkan di hari kiamat, amal mereka enggak diterima, sehingga di hari kiamat, amalnya orang kafir dihancurkan semuanya, dijadikan sebagai debu yang berterbangan. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mathura. Kami katakan semua amal yang mereka kerjakan, setelah itu kami jadikan debu yang berterbangan, tidak bermanfaat sama sekali. Kenapa? Karena mereka kafir. Karena mereka kafir. Allah hanya menerima amal dari orang yang baik saja. Sehingga yang pertama di sini disebutkan, yang pertama orang ketika sholat malam di malam Lailatul Qadar itu dia harus mukmin. Dia harus mukmin. Kalau orang tidak mukmin tidak diterima. Yang kedua, ihtisaban, dia harus mengharapkan pahala. Jadi tujuan dia itu apa? Tujuan dia itu karena mengharapkan pahala Allah Ta'ala. Sehingga ada tujuan. Dan itu nanti yang membedakan antara ini orang yang niatnya baik atau tidak, itu tujuan. Nah, kalau ini bicara masalah hati, yaitu berkaitan masalah hati. Jadi tujuan. Sekarang kita itu sholat tujuannya apa? Kita itu tujuannya apa? Kalau kita tujuannya untuk mengharapkan pahala Allah Ta'ala, lah disinilah Allah akan memberikan pahala dari kebaikan. Jadi, kalau dia itu niatnya itu untuk dunia, ya mungkin Allah kasih dunia. Tetapi hari kiamat dia diberi. Oleh karena itu, pahami bahwa kalau kita ibadah, tujuan itu hanya untuk satu. Tujuannya itu untuk mengharapkan wajah Allah Ta'ala atau hari kiamat lah. Sedangkan orang yang ibadah di mana ada tujuan dunia, maka itu nanti masuk dalam bab riya. Dia nanti masuk dalam bab riya. Dan riya ini, jadi misalkan ini, saya sholat atau saya sholat malam, terawih. Tujuan, yaitu tujuannya itu bukan karena Allah, atau tujuannya itu karena Allah pengen mendapatkan pahala, tapi saya juga pengen dapat yang lain. Bercampur berarti di sini itu antara tujuan akhirat dengan tujuan dunia. Terus bagaimana seperti ini? Seperti ini hukumnya tidak dibolehkan. Seperti ini tidak dibolehkan. Walaupun terkadang Rasulullah menyebutkan keutamaan amal-amal soleh itu kenikmatan dunia. Contohnya misalkan Rasulullah memberikan keutamaan tentang pahala sedekah. Orang yang bersedekah akan dilipat gandakan, akan dibukakan pintu rezeki orang sedekah itu. Orang menyambung tali silaturahim akan dipanjangkan umur, akan dipanjangkan rezekinya. Kan berarti ada amal dunia. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu sama alaikum idrara. Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, katakan istighfar sebanyak-banyaknya. Kalau kalian istighfar sebanyak-banyak, Allah akan membukakan kepada kalian air hujan dari atas langit. Allah akan mengaruniakan anak. Allah akan memberikan karunia harta yang melimpah. Itu semuanya kan dunia. Berarti apa? Berarti amal soleh itu pasti ada manfaat dunia. Ada manfaat dunia. Tapi itu jangan masuk dalam niat. Kalau masuk dalam niat, bisa batal. Batal itu pasti di hari kiamat. Tidak diterima sama Allah Ta'ala nanti di hari kiamat. Pertanyaanlah, kalau kita itu pengen dunia, kita itu sholat, misalkan kita sholat, ya saya juga pengen dunia, saya pengen sehat, saya pengen dapat rezeki, saya pengen dunia, dunia lah, saya juga pengen dunia. Terus bagaimana caranya? Caranya jangan masuk dalam niat keinginan dunia ini. Tetapi keinginan dunia itu jadikan itu dalam doa-doa kita. Kalau doa enggak ada masalah. Kita minta dunia itu boleh enggak? Boleh dalam doa. Tapi kalau dalam niat tidak dibolehkan. Contohnya misalkan ya, misalkan orang sholat duha. Tujuannya apa dia sholat duha itu? Niatnya apa? Kalau dia niatnya ya saya pengen dapat pahala, sekalian saya itu pengen rezeki saya, usaha saya lancar. Dan itu masuk dalam niat, tujuan orang sholat itu tujuannya itu, supaya rezekinya lancar. Maka bisa batal, tidak diterima sama Allah Ta'ala, yaitu sholat duhanya. Orang puasa, apa tujuan kamu puasa? Oh niat saya puasa ya, saya pengen, misalkan ini ada orang sakit. Ada orang sakit, dokter mengatakan, Pak, diperbanyak puasa, karena terapinya pengen puasa. Akhirnya orang itu puasa. Tujuannya apa? Ya supaya saya sehat, karena dokter mengatakan seperti itu. Apa hukumnya? Batal. Tidak diterima sama Allah Ta'ala. Kenapa? Karena tujuan dunia masuk dalam hati, masuk dalam niat, itu tidak dibolehkan. Tapi orang puasa, tujuannya karena Allah, saya tidak meniatkan untuk dunia sama sekali. Cuma setelah puasa saya berdoa Tuhanku, jika seandainya puasa saya itu ikhlas karena Engkau, tolong sembuhkan penyakit saya. Nah itu boleh, dalam doa bisa. Kalau kita masuk dalam doa enggak ada masalah. Contohnya misalkan kita sholat, misalkan kita sholat, sholat kita karena Allah Ta'ala. Ketika sujud atau ketika sebelum salam atau setelah sholat, kita berdoa minta dunia enggak ada masalah. Boleh. Kalau kita minta dunia dengan lisan kita itu enggak ada masalah. Tapi kalau kita minta dunia karena hati kita, itu bahaya. Kita misalkan ujian nasional lah atau apalah, kita punya masalah problematika kehidupan lah. Kemudian setelah itu kita bangun sholat malam, kemudian kita sholat. Maka dilihat sholatnya tujuannya apa? Yo, saya supaya hutang saya cepat lunas. Maka batal sholat kamu tidak diterima sama Allah Ta'ala. Kenapa? Kan sholat tujuannya dunia, niatnya itu dunia, maka tidak diterima sama Allah Ta'ala. Terus bagaimana caranya itu? Caranya sholatnya karena Allah. Setelah sholat, silahkan Anda itu berdoa, mengangkat tangan, setelah itu berdoa, Tuhanku, sesungguhnya saya terlilit banyak sekali hutang, maka tolong bayarkan hutang saya, Tuhanku. Nah, boleh, kalau seperti itu tidak ada masalah, karena kita minta dunianya dengan doa-doa kita. Tetapi kalau kita minta dunia dari niat-niat ibadah kita, batal. Oleh itu Rasulullah mengatakan di sini, orang yang sholat malam, dia nanti akan diterima sholatnya sehingga memiliki pahala ketika didasari dengan iman. Yang kedua, karena ada ihtisab, ada harapan pahala. Kalau orang itu mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala, bisa. Tetapi kalau tidak ada harapan pahala, maka tidak akan mendapatkan pahala nanti di hari kiamat. Sehingga harus ada namanya ihtisab. Dan ihtisab itu menunjukkan berarti apa? Orang itu harus menghadirkan, dihadirkan. Kita itu mau apa ini? Dihadirkan itu. Sehingga niat itu harus ada terus. Niat itu harus ada terus. Jangan sampai kita ibadah nggak punya niat, nggak ada, nggak menghadirkan apa maksudnya itu? Kenapa kamu itu ibadah itu kenapa? Harus kita hadirkan terus. Minimal kita menghadirkan niat sebelum awal kita ibadah. Contohnya kalau sholat berarti, sholat itu niat harus ada. Yaitu kita itu benar-benar menghadirkan hati bahwa kita itu mau sholat gitu. Kita itu mau yaitu berhadapan dengan Allah Ta'ala. Itu sebelum takbiratul ihram. Sampai takbiratul ihram niat belum ada, batal sholatnya. Ya diterima sama Allah Ta'ala, batal. Karena kita ibadah bukan karena niat. Misalkan gini, terkadang kita itu ya ini ceritanya, masa itu ya kita sering karena kebiasaan. Misalkan ada orang yang kebiasaan kalau selesai keluar dari WC itu mesti wudu. Ada kebiasaan kalau kita kencing sebelum kita keluar WC wudu dulu dalam WC itu. Setiap itu sudah jadi kebiasaan. Jadi kebiasaan kita itu. Tiba-tiba suatu ketika ya, karena kebiasaan gitu loh, kita kencing, setelah itu selesai, sebelum kita keluar WC, setelah itu kita wudu. Tapi wudunya itu karena kebiasaan ya, sekarang kebiasaan akhirnya apa? Jadi rutinitas gitu. Orang yang mengamalkan kebaikan karena rutinitas gitu, itu diterima sama Allah tidak? Tidak. Karena dia tidak punya niat. Walaupun rutinitas. Sehingga apa? Jangan sampai kita mengamalkan sesuatu karena rutinitas gitu. Walaupun memang kalau rutinitas itu, manfaatnya rutinitas itu terkadang kalau kita tidak mengamalkan karena kita gak mampu, kita mendapatkan pahala. Kalau rutinitas itu manfaatnya nanti seperti itu. Cuma kalau kita itu tujuannya karena rutinitas itu bahaya. Misalkan gini, orang pakai cadar atau orang pakai jilbab lah, perempuan misalkan ya. Jadi rutinitas ya. Seakan-akan apa? Kalau dia itu gak pakai jilbab ya gak enak lah itu. Kayak ada yang kurang dalam hatinya itu. Sehingga kalau dia keluar rumah mesti pakai cadar, pakai jilbab. Bukan karena menghadirkan hati. Ini perintah Allah. Allah memerintahkan saya sebagai seorang wanita untuk berjilbab. Ini tidak dihadirkan dalam hatinya itu. Sehingga saya ingin mendapatkan pahala gara-gara ya saya menjalankan perintah Allah. Terus saya senang ibadah di sini. Kalau dia tidak menghadirkan hati seperti ini, maka tidak mendapatkan pahala. Cuma sekedar rutinitas. Karena nanti kalau rutinitas dia, lama-lama kalau dia itu rutinitas, dia itu kayak malu kalau tidak mengerjakan. Dia tidak beribadah karena malu. Nah itu tidak ada manfaatnya. Karena dia bukan ihtisab kepada Allah Ta'ala. Rasulullah bersabda, man qoma Ramadan, man qoma, man yakum. Siapa yang berdiri di malam Lailatul Qadar imanan wa hisaban, karena iman, dasarnya karena iman. Yang kedua karena ihtisab, mengharapkan pahala Allah Ta'ala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, akan dihapuskan semua dosa-dosa yang telah lalu. Kalimat seperti ini, dan itu banyak sekali nanti amal-amal soleh yang manfaatnya itu dihapuskan dosa, dihapuskan dosa, dihapuskan dosa. Kenapa kok dalam, yaitu dalam kita itu beramal soleh, pancingan Allah itu seringnya penghapusan dosa. Bukan siapa yang beramal soleh nanti dia mendapatkan surga. Ya ada, terkadang ada seperti itu ada. Cuma seringnya itu penghapusan dosa. Seringnya itu penghapusan dosa. Kenapa kok seringnya itu penghapusan dosa? Karena inti dari semua itu adalah penghapusan dosa. Kalau kita pengen bahagia dunia dan hari kiamat, kita pengen selamat masuk surga, intinya penghapusan dosa. Selama kita masih punya dosa, nggak mungkin kita itu masuk surga. Tidak mungkin, harus dibersihkan. Sehingga pancingannya itu supaya kita itu semangat ibadah. Kenapa? Karena Allah menjanjikan penghapusan dosa. Kalau kita sudah dosanya dihapuskan, pasti nanti kita itu akan masuk surga secara otomatis. Lah, dosa apa yang akan diampuni di sini? Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, dosa-dosanya akan dihapuskan oleh Allah Ta'ala yang telah lalu. Kata para ulama, itu dosa-dosa kecil. Dosa besar tidak bisa dihapuskan dengan amal soleh. Dosa besar hanya bisa dihapuskan dengan taubat. Harus dihapuskan dengan bertaubat. Jadi dosa itu ada dua. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Dosa besar itu adalah dosa yang ada hukumannya, baik dunia maupun hari kiamat. Hukumannya ada. Contohnya, orang mencuri potong tangan, itu kan hukuman. Orang berzina rajat di dunia. Jadi seperti yang ada dosa, kok ada hukumannya, baik di dunia maupun di hari kiamat, maka itu dinamakan dengan dosa besar. Kalau dosa besar, bisa nggak kita hapuskan dengan sholat, dengan puasa, seperti kita puasa Arafah, menghapuskan dosa setahun yang lalu, setahun yang akan datang. Apakah dosa-dosa besar bisa dihapuskan dengan ini? Tidak bisa, harus bertobat kepada Allah Ta'ala. Kalau sampai meninggal dunia nggak bertobat, misalkan itu. Waduh Allah, kita meninggal dunia, kita sudah beramal soleh banyak ini, sholat, puasa, baca Quran, luar biasa lah kita ini. Meninggal dunia, kita belum sempat bertobat dari dosa besar itu. Terus bagaimana kita di hari kiamat bawa dosa besar? Maka tahtal masyiah, semuanya terserah Allah Ta'ala. Kalau Allah ingin langsung memaafkan, dimaafkan. Tapi kalau Allah ingin mengazab, diazab dulu dia. Diazab dulu kenapa? Karena tidak bisa dihapuskan dengan amal soleh. Maka terus ini yang dihapuskan itu apa? Yang dihapuskan dosa kecil. Dosa kecil itu bisa dihapuskan dengan puasa, dengan wudu. Siapa yang berwudu berkumur-kumur, dosa yang jumlah berguguran, yaitu apa? Dosa-dosa kecil yang jumlahnya enggak terhingga. Dosa kecil itu jumlahnya banyak sekali. Jadi itu yang bisa dihapuskan dengan amal soleh. Ada seorang seseorang laki-laki, dia datang ke Rasulullah, mengatakan, Rasulullah, saya mencium seorang wanita yang belum dihalalkan bagi saya, Rasulullah. Tolong tegakkan hukuman bagi saya, Rasulullah. Rasulullah, ya enggak digubis lah, enggak diurus. Dibiarkan tak sama Rasulullah. Rasulullah masih lanjut ngobrol dengan sahabat. Setelah itu datang lagi orang ini, ya Rasulullah, saya mencium perempuan yang tidak dihalalkan, ya Rasulullah. Tolong hukum saya, Rasulullah. Rasulullah palingkan mukanya, tidak mau menggubrislah orang itu. Terus sampai azan. Setelah azan, orang itu keluar ngambil air wudhu sampai sholat. Selesai sholat berjamaah, Rasulullah tanya, selesai sholat itu, mana tadi yang ngomong saya punya dosa-dosa ini, mana? Akhirnya orang itu akan saya, Rasulullah, ya Rasulullah tolong hapuskan dosa saya, tolong saya dihukum supaya dosa saya itu selesai. Maka Rasulullah akan pulanglah, dosa kamu sudah dihapuskan. Dosa kamu sudah dihapuskan karena sholat ini. Setelah itu ditunjukkan tegakkan sholat pada malam hari dan siang hari. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan akan menghapuskan kejelekan. Sholat, puasa, baca Quran itu akan menghapuskan kejelekan. Apa kejelekan ini? Dosa kecil. Dosa besar tidak bisa. Dosa besar tidak bisa. Kalau sampai kita itu, jadi gini, dosa kecil itu banyak sekali. Dosa yang jumlahnya enggak terhingga itu kan dosa kecil. Dosanya mata, dosanya telinga, lisan kita ngomong itu berapa kali kita ngomong itu. Apakah semua ucapan kita itu semuanya kebaikan? Banyak juga yang enggak baikkan ini. Demikian juga semua pikiran kita mikir sesuatu banyak sekali enggak terhingga. Nah itu dengan kita sholat dihapus, dengan kita puasa dihapus, dengan kita wudu dihapus terus itu. Sehingga terkadang kita meninggal dunia, dosa-dosa kita itu sudah hilang karena amal-amal yang kita kerjakan. Kalau dosa besar bisa hilang ya? Tidak bisa. Sehingga nanti di hari kiamat ditimbang, harus ditimbang itu antara dosa ini dengan kebaikan. Sehingga tidak bisa dihapuskan dengan amal-amal soleh, tidak bisa, kecuali dosa kecil. Kalau dosa kecil bisa. Nah, jadi di sini Rasulullah mengatakan man yakum lailatul qadri imanan wa hisaban ghufir lahu ma taqaddama jama min dzambi. Siapa yang berdiri salat di malam Lailatul Qadar maka dihapuskan dosa. Karena iman dia, karena ihtisab dia, dihapuskan dosa yang telah lalu maupun yang akan datang. Kita masuk di bab yang berikutnya, bab ke-26. Bab al-jihadu minal iman. Berjihad termasuk bagian dari keimanan, yaitu cabang dari iman. Dan jihad kan itu amal anggota badan, yaitu semua lahir gitu. Jihad itu kan semua, kita mengeluarkan uang, kita juga bergerak, kita juga itu gerakan semua itu. Dan itu termasuk bagian dari keimanan, menunjukkan berarti iman itu semua kebaikan adalah cabang dari keimanan. Semua kepikiran itu adalah cabang-cabang keimanan. Maka kita katakan semua cabang Islam itu semuanya masuk dalam cabang iman. Karena cabang iman itu lebih luas daripada cabang keislaman. Beliau berkata di sini, dan jihad itu kalau disebutkan secara mutlak, kalimat jihad yang dimaksud itu adalah jihad dengan pedang. Itu kalau disebutkan kalimat jihad secara mutlak. Sehingga kalimat jihad-jihad itu kebanyakan ya jihad dengan senjata. Walaupun para ulama mengatakan jihad itu ada dua. Jihad itu apa sih jihad itu? Jihad itu berjuang untuk membela agama Allah Ta'ala. Itu namanya berjihad. Dan jihad itu nanti ada dua. Senjata yang kita pakai untuk membela agama Allah itu ada dua. Yang pertama senjata pedang. Ya besi, kalau dia besi lah, senjata yang itu terbuat dari besi. Kalau zaman dulu pedang, tombak, panah. Kalau zaman sekarang ya senjata. Ya dan yang lainnya lah itu zaman sekarang. Yang kedua, jihad yang kedua, kita berjihad dengan ilmu. Senjatanya ilmu. Sehingga para ulama mereka telah berjihad. Tetapi mereka jarang dinamakan dengan mujahid. Kalau mujahid itu ya berjihad di medan pertempuran. Tetapi ulama itu dia juga berjihad. Dia juga berjihad. Maka itu kan gak boleh. Semua berangkat berjihad kan gak boleh dalam agama kita. Ya, walaula nafara min kulli firqatin minhum qa'ifatun. Jangan semuanya keluar untuk berperang di medan pertempuran, jangan. Kalau bisa ada, harus ada satu golongan yang mereka itu belajar agama. Sehingga ada yang berangkat berjihad, ada yang belajar agama. Kenapa? Islam itu butuh diperjuangkan dengan harta, dengan ilmu. Demikian juga ilmu, Islam itu harus diperjuangkan dengan senjata di medan pertempuran. Kalau semuanya berangkat, jangan, gak boleh. Kenapa? Karena siapa yang akan berjihad dengan ilmu kalau semuanya itu berangkat berjihad dengan pedang? Harus ada yang dia itu fokus untuk belajar. Berarti apa? Berarti jihad itu bisa dengan senjata pedang. Demikian juga jihad itu bisa dengan senjata ilmu. Semuanya termasuk jihad. Bahkan kata para ulama, kita mendapatkan dalam ayat Al-Quran sebuah jihad yang Allah juluki dengan jihad dan kabiro, jihad terbesar. Jihadnya terbesar. Allah telah berfirman, wala tuti'il kafirin, kamu jangan taat kepada orang kafir wahai Muhammad. Wajahiduhum bihi jihadan kabira. Perangilah orang-orang kafir dengan sebuah jihad yang paling besar. Ini jihad yang paling besar ini kalau kita lihat di ayatnya itu, ini ayat Makkiyah. Ayatnya itu Makkiyah, diturunkan sebelum hijrah Rasulullah ke Madinah. Dan di Mekah tidak ada namanya jihad dengan pedang. Tidak ada jihad dengan pedang. Jihadnya dengan ilmu, dakwah, dakwah, dakwah. Di Mekah tidak dibolehkan. Bahkan ketika kaum muslimin dibate habis-habisan itu, ada yang ditombak kemaluannya seperti Sumayyah, ada yang siksa seperti Bilal, dan yang lainnya. Rasulullah melewati para sahabat yang disiksa. Apakah Rasulullah akan sampai perang lawan mereka? Mereka kurang ajar itu. Sampai Umar datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, kita melihat para sahabat itu, teman-teman kita disiksa seperti ini, ya Rasulullah, kita sudah banyak jumlahnya itu, kenapa kita enggak lawan, ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, wahai Umar, kita belum diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Allah belum memerintahkan kepada kita sabar. Sehingga Rasulullah ketika melewati para sahabat yang disiksa, sobran ya ala Yasin, sabar wahai keluarga Yasin, fa'idna ma'idakumul jannah, karena tempat tinggal kalian di surga. Hanya sabar, sabar, sabar. Tapi apa? Dakwah terus berjalan. Kecuali ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, baru ketika hijrah ke Madinah, udina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu. telah diizinkan orang-orang yang dizalimi, jadi orang-orang yang beriman ketika dizalimi sama orang kafir, karena mereka dizalimi, lawan mereka. Setelah itu baru para sahabat mengangkat senjata untuk membela diri mereka. Nah, anehnya itu, kita sudah tahu bahwa jihad, berperang di medan pertempuran itu amal terbaik. Cuma, jihad terbesar yang Allah namakan dengan jihad dan kabira, bukan dengan senjata. Bukan dengan senjata, bukan dengan pedang. Karena itu aja diturunkan makiyah. Maka kata para ulama, berarti jihad yang dinamakan dengan jihad dan kabira, jihad yang paling besar, itu adalah jihad dengan ilmu. Dakwah, itu adalah jihad terbesar. Oleh itu kalau kita membaca surat lagi, namanya surat Al-Hadid, itu lebih jelas lagi nanti di situ. Di surat Al-Hadid, hadid itu besi. Sehingga ada namanya surat Al-Hadid, namanya besi. Allah telah mengatakan dalam surat Al-Hadid itu, laqad arsalna rusulana bil bayyinati, kami telah mengutus para rasul-rasul kami dengan petunjuk. Wa anzalna ma'ahumul kitab, yang kami turunkan, kami bekali kepada Nabi itu kitab. Kitab suci. Liyaquma an-nasu bil qisti wa anzal, yaitu kitab kemudian keadilan, yaitu sunnah, supaya manusia itu tegak di atas kebenaran. Setelah itu Allah telah mengatakan wa anzalnal hadida, setelah itu kami turunkan kepada para nabi dan rasul itu besi. Fihi ba'sun syadid, di dalam besi itu ada kekuatan yang dahsyat. Menunjukkan apa? Besi itu diturunkan. Sehingga sama ilmuwan sekarang, ilmuwan itu sekarang meneliti tentang partikel besi, dan hasilnya besi itu bukan partikel bumi. Itu partikel luar, luarlah, setelah itu masuk ke bumi. Nah itu kan Allah mengatakan wa anzalna hadida, kami turunkan besi, besi itu diturunkan, bukan diciptakan dari tanah, bukan, tapi diturunkan. Fi ibasun syadid, dalam besi itu ada kekuatan yang dahsyat, dan wa manafi'un linnas, manfaat besar bagi manusia. Apa setelah itu? Wa liya'lamallahu may yansuruhu wa rusuluhu bil ghaib, supaya Allah tahu siapa yang akan menolong agama Allah Ta'ala. Berarti apa? Menolong agama Allah bisa dengan dua. Bisa dengan Al-Quran, kitab, dan bisa dengan sunnah. Yang kedua, bisa dengan senjata dan besi. Kata para ulama, dan berjihad dengan ilmu itu adalah wal asr. Itu adalah inti jihad. Sedangkan jihad dengan pedang itu cabang. Jihad dengan pedang itu cabangnya itu. Banyak nanti para ulama yang mengatakan jihad dengan ilmu, pahalanya lebih besar daripada atau lebih mulia daripada jihad dengan pedang. Imam Al-Qayyim beliau mengatakan jihad dengan ilmu itu merupakan asal jihad, sedangkan jihad dengan pedang itu cabangnya. Kenapa lebih mulia jihad itu dengan ilmu? Imam Al-Qayyim menyebutkan beberapa alasan. Di kitab beliau Miftah dari Sa'adah itu banyak mengupas tentang keutamaan ilmu. Di antaranya lebih mulia jihad dengan ilmu itu daripada dengan pedang. Kenapa? Yang pertama alasannya itu karena berjihad dengan ilmu dibutuhkan kapan saja. Kapan saja, setiap detik, setiap menit kita butuh jihad dengan ilmu, jihad dengan ilmu itu harus. Sedangkan jihad dengan pedang dibutuhkan ketika terjadi peperangan. Indonesia negeri aman seperti ini, apakah ada jihad dengan senjata? Enggak ada. Enggak ada. Nah, itu kan orang-orang mujahidin, orang-orang jihadi yang ingin berjihad di Indonesia, kan ngawur mereka itu. Masjid dibom, gereja dibom, saking stresnya mereka kan enggak ada tempat jihad gitu. Kalau mau jihad ya pergi ke Suriah, pergi ke tempat-tempat perang. Di sini enggak ada jihad dengan senjata, enggak ada. Karena di sini tidak ada peperangan. Jadi jihad dengan ilmu dibutuhkan kapan saja. Di negeri yang perang atau di negeri yang tidak perang, negeri yang aman. Jihad dengan pedang dibutuhkan di negeri-negeri yang perang saja. Ini yang pertama. Yang kedua, jihad dengan ilmu musuhnya banyak. Musuhnya banyak. Sedangkan jihad dengan senjata musuhnya cuma satu, yaitu kafir harbi, orang kafir yang melawan kaum muslimin di medan pertempuran, itu musuhnya. Sedangkan dengan ilmu musuhnya siapa? Diri sendiri. Pertama itu diri sendiri, kemudian siapa? Keluarga kita. Kemudian siapa itu? Tetangga kita. Semua pelaku dosa dan maksiat, orang-orang munafik, orang kafir, kemudian ahlul bidah, itu semuanya musuh kita semua. Kita dalam berdakwah itu semua musuh kita semua. Sehingga musuh diri itu banyak sekali kalau kita itu sudah terjun ke dunia dakwah. Bahkan terkadang teman-teman kita pun jadi musuh kita gitu. Teman-teman kita yang hasad. Kenapa? Karena hasad itu kan musuh. Maka sampai kita berlindung. Wa min syarri hasidin idza hasad, dari kejelekan orang yang hasad ketika dia itu hasad. Berarti hasad itu musuh. Sampai kita harus berlindung kepada Allah Ta'ala kan ini. Berarti apa? Musuh kita itu banyak sekali kalau kita sudah terjun di dunia dakwah itu luar biasa. Sedangkan jihad dengan senjata, musuhnya kan cuma satu. Satu saja. Orang kafir pun gak semuanya boleh diperangi. Siapa itu orang kafir yang memerangi kaum muslimin di medan pertempuran? Yang ketiga, keutamaan jihad dengan ilmu itu. Yang ketiga, tidak ada yang bisa menjalankan kecuali hanya para pewaris Nabi. Warasatul Anbiya. Para pewaris Nabi itu siapa itu? Para ulama. Sedangkan jihad dengan pedang, hatta orang awam, hatta orang bodoh, gak bisa baca Quran pun bisa menjaga. Semuanya bisa, sehingga apa? Jihad dengan pedang itu semua orang bisa. Ya silahkan, hatta preman, hatta dia itu belum taubat, bisa. Bisa, banyak orang-orang berjihad itu, yang dia itu berjihad bukan karena keimanan dia, tetapi karena dia itu emosi, karena dendam. Bisa menjalankan orang. Orang baru taubat, baru masuk Islam, setelah itu berkat jihad, bisa. Tapi kalau berjihad dengan ilmu, gak bisa. Kecuali hanya pewaris para nabi. Atau ulama, warasatul anbiya. Nabi, pewarisnya para ulama, pewarisnya para nabi. Dan mereka yang hanya bisa menjalankan jihad dengan ilmu. Sehingga jihad dengan ilmu itu luar biasa. Oleh itu sampai Rasulullah mengatakan man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Siapa yang keluar untuk belajar ilmu agama dihitung sebagai pahala jihad sampai dia pulang. Misalkan saya berangkat mondok, misalkan mondok setahun baru pulang, maka keluarnya saya di rumah, kemudian saya ikut mondok pesantren sampai saya pulang, dihitung sebagai ibadah jihad. Jadi enggak main-main, orang belajar agama itu enggak main-main. Sampai banyak para sahabat mengatakan man ro'a annal huduwa warro'aha fi talabil ilmi. Siapa yang beranggapan bahwa perjalanan dan pulang dalam belajar bukan termasuk berjihad, faqad naqasa aqluhu wa ro'yuhu, maka akal dan pendapat dia sangat kurang. Orang seperti ini itu termasuk jihad yang besar. Orang belajar agama itu termasuk jihad yang besar, karena dia membela Islam dengan tinta-tinta mereka, dengan ilmu-ilmu mereka, dan itu luar biasa perjuangannya. Sehingga jihad itu bisa. Tapi kalau ulama meninggal dunia, tetap tidak dinamakan mujahid. Mujahid yaitu yang memiliki hukum jihad, tidak dimandikan, tidak dikafani, yaitu diganti bajunya, kemudian diganti dengan kain kafan, kemudian tidak disolatkan. Itu hanya yang mati di medan pertempuran. Selain itu ya seperti orang biasa. Tetapi di hadapan Allah nanti ini ada mujahid, ini juga mujahid. Jadi semuanya bisa dinamakan sebagai mujahid. Kita masuk hadis yang ke-36. Hadatsana Al-Haramiyyu Ibnu Hasan telah mengabarkan kepada kami Harami bin Hasan, beliau berkata hadatsana Abdul Wahid, telah mengabarkan kepada kami Abdul Wahid, beliau berkata hadatsana Umar, telah mengabarkan kepada kami Umar berkata hadatsana Abu Zur'ah Ibnu Amr bin Jarir, telah mengabarkan kepada kami Abu Zur'ah bin Amr bin Jarir berkata samitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, saya mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda intadaballahu liman kharaja fi sabilihi, Allah memberikan jaminan bagi siapa yang keluar di jalannya, yaitu keluar karena berangkat berjihad. La yukhrijuhu illa imanun bi wa tasdiqun bi rusuli. Tidak ada motif yang mengeluarkan dia di rumah untuk berangkat berjihad kecuali iman. Iman. Jadi motif iman itu penting sekali. Jadi pendorong kita itu beramal itu karena iman. Itu penting sekali. Wa tasdiqun bi rusuli, dan dia membenarkan rasul-rasulku. An urji'ahu bima nala min ajrin aw ghanimatin aw udkhilahul jannah. Saya berikan jaminan bagi orang yang berangkat berjihad dua. Jaminannya satu ya dua. Yang pertama, kami berikan kemenangan dan kami berikan ghanimah. Ini yang pertama. Dimenangkan sehingga dia bisa pulang ke rumahnya. Dia pulang ke rumah karena dia itu menang. Pulang ke rumah dalam kondisi nyawanya masih hidup, dia masih bisa ketemu dengan keluarga, dan dia membawa pahala ke rumah dan juga membawa ghanimah. Ini janji yang pertama. Atau yang kedua, kalaupun dia kalah atau menang, kalau mesti menang, tapi dia meninggal dunia, maka saya jamin orang itu masuk surga. Sehingga apa? Jihad itu antara kebaikan dan kebaikan. Kalau kita itu menang sampai kita masih hidup, kita bawa pahala dan kita bawa ghanimah. Kalau kita kalah atau kaum muslim menang tapi kita menjadi tumbalnya, yaitu kita harus menjadi korban, kita harus meninggal dunia dalam peperangan itu walaupun Islam menang, maka kita itu akan dijamin oleh Allah untuk dimasukkan ke surga. Setelah itu Rasulullah mengatakan walaula an asyqa ala ummati, jika bukan karena saya itu takut memberatkan umatku, maka atu khalfasariyatin, saya tidak akan duduk untuk melepas syariah, yaitu maksudnya saya pun juga akan ikut. Tetapi karena saya itu takut memberatkan umatku, sehingga saya itu terkadang saya duduk sebagai pemimpin. Syariah saya kirim, syariah itu utusan perang. Walawaditu anni uqtalu fi sabilillah, saya itu berat sekali untuk berperang di medan pertempuran dan saya itu terbunuh. Thumma uhya, kemudian saya dihidupkan lagi. Thumma uqtal, kemudian saya berangkat lagi berjihad sampai saya mati. Thumma uhya, kemudian saya dihidupkan lagi. Thumma uqtal, kemudian saya berangkat lagi berperang, kemudian saya terbunuh lagi. Yaitu sampai diulang-ulang sama Rasulullah sampai 3 kali. Yaitu di sini menunjukkan bahwa berarti berjihad itu merupakan amal yang luar biasa, amal yang mulia, amal yang luar biasa. Terus bagaimana kalau kita itu nggak bisa berjihad? Karena memang nggak bisa, kita itu tempat kita nggak ada jihad di Indonesia. Kita mau keluar negeri, pemerintah kita nggak mengizinkan. Sehingga kalau kita berangkat berjihad dosa. Kalau pemerintah nggak mengizinkan dosa. Terus bagaimana kita ini? Kita bisa berjihad dengan niat kita. Niat, minimal kita berdoa. Terkadang dikabulkan nanti doa kita semoga Allah Ta'ala. Terkadang, kalaupun tidak dikabulkan, kita mendapatkan pahala dari niat. Umar bin Khattab, jadi gini, peraturannya itu, maka Rasulullah tadi kan mengatakan, jika bukan karena saya memberatkan umatku, saya pun akan berangkat berjihad. Tapi kan pemimpin tidak boleh seperti itu. Pemimpin kan tidak boleh berangkat. Kalau pemimpin berangkat di medan pertempuran, kalau mati, habis Islam kan itu. Pemimpin itu harus duduk di istana untuk merapatkan. Sehingga Rasulullah terkadang mengutus syariah. Jadi, utusan perang itu, peperangan Islam itu nanti ada dua. Yang pertama dinamakan dengan ghazwah. Ghazwah itu Badr, sehingga Badr itu dinamakan dengan ghazwah. Perang namanya ghazwah, ghazwah Badr. Ghazwah itu Uhud dinamakan dengan ghazwah. Ghazwah itu peperangan di mana Rasulullah ikut hadir. Rasulullah ikut berangkat juga. Sehingga Rasulullah ikut di medan pertempuran, itu namanya ghazwah. Peperangan yang dihadiri sama Rasulullah itu namanya ghazwah. Kebanyakan itu Rasulullah tidak seperti itu. Kebanyakan Rasul itu mengutus utusan perang. Rasulullah di Madinah, tapi diutus utusan. Utusan perang ini namanya syariah. Jadi ada namanya ghazwah, ada namanya syariah. Maka Rasulullah kan tadi mengatakan, jika bukan karena memberatkan umatku, maqa'atu khalfa syariyatin, saya tidak akan duduk melepas syariah saya. Ya syariah. Syariah itu apa? Utusan perang di mana Rasulullah tidak hadir. Rasulullah tidak ikut. Itu namanya syariah. Dan itu syariah itu banyak sekali. Syariahnya Rasulullah itu banyak sekali. Nah, jadi itu namanya syariah. Jadi menunjukkan sini intinya, jihad itu kalau kita itu nggak bisa, karena mungkin negara kita tidak ada peperangan, atau kita sebagai pemimpin, kita nggak bisa keluar kita itu, maka kita itu bisa mendapatkan pahalanya dengan niat. Terkadang Allah kabulkan, sehingga terkadang nanti kita sebelum meninggal itu dia akan diarahkan. Sepertinya kita harapkan. Terkadang tidak Allah kabulkan, tetapi kalau kita dikabulkan, ya kita mendapatkan niat, pahala dari niat. Seperti Khalid bin Walid. Subhanallah, jadi kalau kita lihat ya antara Khalid dengan Umar itu, Khalid bin Walid beliau pengin sekali mati di medan pertempuran. Sampai sudah berapa peperangan yang beliau lewati, sampai dalam beberapa peperangan itu sampai Khalid itu cerita itu, dalam satu peperangan terkadang saya itu menghabiskan 17 pedang. Coba yang satu pedang digunakan perang, patah, gunakan pedang lagi, patah, gunakan pedang lagi, patah. Itu luar biasa lah Khalid itu, luar biasa peperangan beliau. Cuma Khalid bin Walid meninggalnya di atas ranjang. Sampai belum melakukan semua syahid sebelum meninggal dunia itu, saya sudah berapa kali saya lewati medan pertempuran dan saya mati seperti unta yang mati di kandangnya. Itu aib sekali bagi seorang mujahid, itu aib sekali kalau matinya di rumah, matinya itu di medan pertempuran, itu sebagai kebanggaan mereka. Tapi coba kita lihat ya, Umar bin Khattab yang beliau ketika menjadi khalifah sudah tidak bisa lagi keluar. Umar bin Khattab ini beliau tidak bisa keluar, kenapa? Sebagai seorang pemimpin, sehingga beliau itu sebagai pemangku kebijakan utama, sehingga beliau harus di Madinah, di ibu kota untuk merapatkan. Jadi rapat terus untuk merancang sebuah sistem dan yang lain, itu kan Umar. Tetapi Umar terus berdoa, wahai Tuhanku, tolong matikan saya dengan berjihad. Yaitu cara saya itu mati itu karena mati itu sakit, tapi matikan saya dengan cara saya dibunuh sama orang kafir. Terus itu berdoa, bahkan Umar Khattab mengatakan, wahai Tuhanku, saya tidak bisa keluar karena kondisi saya sebagai seorang pemimpin. Tolong berikan kepada saya syahadat, mati syahid di Madinah, di dalam kota Madinah. Dan Allah kabulkan. Allah kabulkan. Setelah itu apa? Persia ketika dihancurkan sama Umar bin Khattab, kan tawanan-tawanan perang kan dibawa ke negeri Islam. Akhirnya ada seorang Majusi namanya Fayrus, atau yang lebih dikenal dengan namanya Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Dialah nanti akan membunuh Umar, dan itu karena doanya Umar sendiri. Karena Umar itu pengen matinya dibunuh sama orang kafir dan di dalam kota Madinah. Akhirnya diarahkan sama Allah Ta'ala. Sampai akhirnya kan dia dibunuh. Maka ketika beliau itu ditikam sampai pingsan dan beliau itu salat subuh, setelah itu bangun, maka beliau bertanya sama anaknya, siapa yang bunuh saya? Fayrus. Ketika mendengar Fayrus, alhamdulillah, doa saya dikabulkan sama Allah Ta'ala. Karena cuma dia pengennya seperti itu. Yang membunuh dia bukan seorang muslim, tapi orang kafir, dan itu jihadnya beliau. Jihadnya Umar kan seperti itu. Sehingga intinya kalau kita tidak bisa berangkat, yuk kita itu berdoa. Kita itu berdoa. Minimal kita mendapatkan pahala dari doa kita. Pertanyaan, tadi saya sebutkan, kalau kita itu negerinya aman, seperti Indonesia, kita melihat Suriah perang misalkan, atau Irak perang, Yaman perang, boleh tidak kita itu berangkat ke sana? Padahal pemerintah kita tidak mengizinkan. Tidak dibolehkan, pemerintah kita tidak mengizinkan kita berangkat ke Suriah. Boleh tidak kita berangkat ke sana? Dosa besar. Tidak boleh kita berangkat ke sana. Berangkat ke sana dosa besar. Kenapa? Karena jihadnya kita berangkat ke sana itu bukan jihad yang wajib, fardhu ain, bukan. Jadi gini, kaidahnya gini, kita bicara masalah jihad itu ada fikihnya. Jihad itu ada fikihnya, sehingga tidak sembarangan orang berangkat jihad. Jihad itu tidak sembarangan. Jihad itu semuanya ada fikihnya, ada ketentuannya, dan ada semua kaidahnya itu ada. Kalau bicara masalah hukum, hukum jihad itu hukum aslinya adalah fardhu kifayah. Fardu kifayah. Fardu kifayah itu kayak surat jenazah modelnya. Kalau sudah ada satu kelompok yang menjalankan, maka yang lain gugur. Terus yang lain ngapain ini? Menjalankan tugas yang lain, dibagi tugas itu. Jangan konsumsi berangkat semua gitu. Ada yang belajar, ada yang ngurusin negara. Nah itu Rasulullah ketika berangkat perang, tidak boleh seorang itu atau berangkat semua nggak boleh. Harus ada yang menjaga Madinah. Ada yang menjaga Madinah, ada yang merawat anak-anak, ada yang menjaga wanita-wanita. Sehingga Pak Mujahid ketika mereka berangkat, mereka nggak khawatir terhadap keluarganya. Saya punya anak dan istri, terus bagaimana? Ada yang menjaga. Ada yang menjaga. Adil tugasnya itu bekerja untuk yaitu menjamin kehidupan keluarganya. Dari itu para sahabat dibagi seperti itu. Nggak boleh semuanya berangkat, kan nggak boleh itu. Semuanya harus dibagi. Maka itu hukum jihad itu fardhu kifayah. Fardhu kifayah. Kalau sudah ada yang menjalankan dan cukup, gugur kewajiban yang. Tapi terkadang berubah menjadi fardhu ain dengan satu dari tiga sebab. Yang pertama, kalau pemerintah mewajibkan, seperti Rasulullah ketika perang Tabuk, wajib semuanya berangkat. Ada sahabat yang gak berangkat, dosa besar. Karena itu gurunya fardu ain. Yang kedua, kalau kita sudah di medan pertempuran, kita sudah masuk di situ dan kita sudah masuk. Jihad kita sudah masuk di medan pertempuran, maka tidak boleh kita lari. Kita lari untuk menyelamatkan diri, dosa besar. Kecuali kalau kita lari untuk bergabung dengan pasukan Islam yang lain, setelah itu menyerang lagi, itu tidak ada masalah. Yang ketiga, kalau negeri kita diserang. Kalau negeri kita diserang, kalau negeri kita diserang, maka hukumnya fardhu ain. Jihad yang fardhu ain, seperti misalkan negeri kita diserang, kita berangkat berperang. Maka untuk menyelamatkan diri kita, namanya kita diserang itu membela diri, itu namanya fardhu ain. Pemerintah mengizinkan maupun tidak, hatta orang tua mengizinkan maupun tidak, nggak peduli. Kenapa? Karena Allah mewajibkan. Sehingga kalau hukumnya itu fardhu ain, maka tidak harus izin pemerintah, tidak harus izin orang tua. Sekarang kalau jihadnya itu fardhu kifayah, yang tadi kita sebutkan, itu namanya jihad tolak namanya. Tolak itu jihad di mana kita harus keluar, tapi pemerintah nggak mewajibkan. Kalau pemerintah mewajibkan kan jadinya fardhu ain. Tetapi kalau jihadnya itu seperti kita, Suriah perang, kita ekspansi ke sana, berangkat. Itu hukumnya apa? Hukumnya fardhu kifayah. Pertanyaan, kalau ada orang berangkat ke Suriah nggak izin sama orang tua? Orang tua tidak mengizinkan. Apa hukumnya itu? Sampai dia meninggal dunia. Coba ini, orang meninggal dunia di medan pertempuran, jihadnya itu jihadnya fardhu kifayah dan dia itu tidak izin sama orang tuanya. Terus bagaimana dia? Dia berbuat dosa besar. Coba ini, dia berbuat dosa besar. Terus ini, orang ini nanti masuk dalam Ashabul A'raf. Kata para ulama itu, dia termasuk Ashabul A'raf. Ashabul A'raf itu jadi ini, ada orang yang faman thaqulat mawazinuhu, orang yang timbangannya kebaikan lebih banyak masuk surga. Orang yang timbangan keburukannya lebih berat masuk neraka jahanam. Lah pertanyaan, orang kalau timbangannya sama, ketika ditimbang itu nanti amalnya sama, antara kebaikan dan keburukan kok seimbang, maka dia ditaruh di tengah-tengah antara surga dan neraka, namanya Ashabul A'raf. Lama-lama terakhir nanti mereka pun akan diampuni semoga Allah Ta'ala, setelah itu dirinya masuk surga. Siapa sih Ashabul A'raf ini? Kata ulama, di antara mereka adalah orang yang berjihad tetapi orang tua tidak mengizinkan. Sehingga apa? Ketika dia berangkat berjihad, mati, matinya syahid. Itu ibadah besar. Tapi durhaka sama orang tua, dosa besar. Sehingga berkumpul antara ibadah besar dan dosa besar. Sehingga sama nanti, takarannya sama, antara dosa dengan ibadahnya sama. Itu. Jadi dia nanti termasuk, seperti apa? Orang berjihad tapi pemerintah tidak izinkan. Seperti kita sekarang di Indonesia gitu. Maka itu orang kalau berangkat ke Suriah kan colong-colongan gitu. Banyak orang-orang kita kan, teman-teman kita kayak gitu. Kalau berangkat ke Suriah colong-colongan. Ada yang perginya ke Saudi dulu, umroh, baru berangkat ke Suriah. Ada yang modelnya ke Yaman dulu. Ada juga teman-teman kita di Yaman kayak gitu. Berangkat ke Yaman, tapi motif dia bukan belajar di Yaman, pergi ke Suriah. Sampai akhirnya kita pernah punya teman kayak gitu. Berangkat di Yaman, setelah itu berangkat ke Suriah. Kita pun gak ada yang tahu, teman-teman gak ada yang tahu kalau dia itu rupanya sudah berangkat ke Suriah. Dia ketika itu izin sama kita-kita itu mau ke ibu kota. Biasanya kalau ke ibu kota kan ngurus imigrasi kan itu, perpanjangan iqamah gitu, di sana itu. Kita dapat kabar rupanya sebulan ini sudah berangkat ke Suriah. Ya dari pondok pesantren yang di Indonesia lah, yang biasa berjihad gitu. Sudah berangkat ke Suriah, kaget juga gitu itu. Masya Allah ini pulang sudah di Suriah gitu. Sampai nelpon ke teman-teman itu, dia sudah berjihad di sana itu. Qadarullah, dia itu ketimbang. Yaitu ketika dia, intinya dia di sana ngajari juga. Jadi mujahid itu diajari tentang tauhid dan yang lainnya. Katanya ketika ngajari itu diserang sama Syiah, sampai akhirnya ketimbang dari belakang. Meninggal. Nah, pertanyaan di sini, ini ceritanya nih, ini cerita nyata loh. Masa ini bukan nggak ada, nyata. Subhanallah itu, ibunya itu gak tahu kalau dia itu meninggal. Bahkan ibunya gak tahu kalau itu berangkat ke Suriah. Dia diizinkan sama ibunya berangkat ke Yaman berbelajar. Tapi rupanya ke Suriah dia itu. Sampai kita itu bingung, kabari ke keluarganya kayak apa ini itu. Masya Allah ini. Sampai akhirnya ya terpaksa lah gitu. Teman kita itu datang ke rumahnya, kemudian dikabari, ibu, anak ibu itu berangkat ke Suriah. Setelah itu meninggal dunia di sana. Nangis ibunya, gak tahu kalau mereka itu malah berangkat ke Suriah. Jadi itu ada orang seperti itu. Terus bagaimana kalau seperti ini, kasusnya seperti ini? Maka antara dosa besar dia dengan amal besar dia seimbang. Seimbang, sehingga dia meninggal dunia mendapatkan pahala jihad kalau dia ikhlas, tetapi dia juga membuat dosa besar karena ibu dia tidak bakti sama orang tua. Termasuk apa? Bakti sama pemimpin. Karena bakti sama pemimpin kan, taat kepada pemimpin kan wajib. Sehingga orang yang keluar di negara Indonesia kucing-kucingan, berangkatnya umroh, padahal mau ke Suriah, sampai akhirnya meninggal di sana, maka dia dosa besar. Ini termasuk dosa besar. Cuma jihadnya dia tetap ibadah. Sehingga ibaratnya gini lah, kayak saya itu haji pakai dana riba, haji pakai dana riba, atau haji pakai dana korupsi, hajinya ibadah sah. Kalau dia ikhlas dapat pahala, cuma ribanya dosa besar. Nah, jadi ibaratnya seperti ini, saya ibadah, saya dapat pahala, cuma saya mendapatkan dosa besar juga. Itu namanya orang yang ibadah jihad, tetapi jihad yang fardu kifayah, dan dia tidak mendapatkan izin dari pemerintah, atau tidak mendapatkan izin dari orang tua. Maka itu kondisi seperti misalkan gini, jihad di Ambon dulu. Bagaimana hukum jihad di Ambon itu? Bagi orang Ambon yang diserang, maka hukumnya fardhu ain. Karena itu termasuk jihad yang tadi saya sebutkan, jihad yang fardhu ain kalau kita diserang. Pertanyaan, bagi orang Jawa, orang yang di Jawa, gimana Jawa itu aman? Kita kalau mau berangkat ke Ambon harus perjalanan panjang gitu, harus keluar perjalanan panjang. Di mana pemerintah tidak mengizinkan waktu itu. Ya kan, jadi Ambon kan tidak diizinkan sama pemerintah itu. Sampai itu ibaratnya kan kayak kudeta negara kan itu waktu itu kan. Ya memang itu semuanya politik di belakang itu. Kudeta negara kan waktu itu kan. Sampai pasukan berangkat besar sekali padahal pemerintah melarang. Akhirnya kan yang terjadi di sana perangnya kan terkadang malah salah perangnya sama militer gitu. Karena memang dianggap itu sebagai pemberontakan kan. Yaitu malah militer sama mujahid malah perang kan itu. Terus bagaimana kalau seperti ini? Ini jihadnya tetap jihad. Kalau dia niatnya ikhlas diterima sama Allah, tapi dia menentang pemimpin, itu dosa besar. Sehingga nanti masuknya nanti ke idenya seperti itu. Jadi masuk ke idenya seperti itu. tetap apa hukum aslinya? Hukum aslinya tidak dibolehkan. Hukum aslinya tidak dibolehkan. Kenapa? Karena pemimpin tidak membolehkan. Pemimpin tidak membolehkan, sehingga tidak dibolehkan. Kenapa? Karena taat kepada pemimpin itu termasuk kewajiban, sehingga tidak main-main dalam masalah ini. Oleh itu jihad itu ada kriterianya, enggak sembarangan orang jihad itu enggak sembarangan. Nanti semuanya ada kriterianya. Demikian juga ketika berjihad, apa kriterianya? Tidak boleh bunuh anak kecil, tidak boleh bunuh anak perempuan. Demikian juga tidak banyaklah nanti tidak boleh merusak gereja. Gereja itu aman, harus dijaga. Dan yang lainnya banyak nanti peraturan berjihad itu banyak. Kalau kita enggak punya ilmu, maka nanti yang ada kerusakan. Nah, jadi intinya jihad itu ibadah yang besar. Kalau memang kita tidak mendapatkan jihad, ya minimal kita itu berdoa. Minimal kita berdoa, nanti tinggal Allah nanti bagaimana mengabulkan doa kita, atau Allah memberikan pahala. Tidak dikabulkan, tapi Allah akan memberikan pahala terhadap doa kita. Ya sebenarnya sini nanti kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.